sipil di kerumuni orang. Si badut anak tukang beca ditangkap petugas hansip lantaran maling ngoblong punya bapak akyo. Si badut dipukuli sampai babak belur tiada ampun buatnya, tapi untung tidak sampai masuk TV jadi berita kriminal pagi. Si badut maling ngoblong diajar setengah muda, tapi konon Pak Lurah yang korupsinya banyak. Aneh kok kakak diapa-apain, rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka. Si badut dipukuli sampai babak belur tiada ampun buatnya, untung saja tidak sampai masuk TV jadi berita kriminal pagi. Si badut